الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقبهم يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فالله عز وجل تتمثل dalam surat الدخان ayat 7 setelah menyebutkan bahwa nikmat yang paling utama bagi hamba-hamba ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya Al-Quran dan mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atau secara umum kitab-kitab dan para Rasul. Rahmatan min Rabbika innahu was-sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian orang-orang yang yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Zat yang menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang pertama. Balhum fi syaqqi yal'abun, namun mereka berada di dalam keraguan-raguan. Mereka bermain-main dengan kebatilan padanya. Fartaqib, tunggulah wahai Rasul Allah. Fartaqib, intadhir, tunggulah. Yauma ta'tis sama, hari langit datang dengan asap yang terang. Bidukhanim mubin, yagshannas, yang meliputi seluruh manusia. Hadza azabun alim, ini adalah azab yang pedih. Rabbana kshif anna al-azab inna mu'minun, wahai Rabb kami, bukakanlah kami, lepaskanlah kami dari azab, sesungguhnya kami akan beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, anna lahumud dhikra, bagaimana mereka mau menerima peringatan. Waqad ja'ahum rasulun mubin, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata. Thumma tawallau anhu, kemudian mereka berpaling darinya, ay dari utusan yang nyata tersebut. Waqalu, dan mereka mengatakan, mu'allamun majnun, ini adalah orang yang diajarkan lagi gila. Waqalu, dan mereka mengatakan, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'allamun, dia ini menerima pelajaran, orang yang diajarkan, ya didikte, majnun, lagi gila, kata mereka, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirnya, rahimani wa rahimakumullah. Qala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, khaliku dhalika, khalikun dhalika wa mudabbiruhu, wal mutasarrifu fihi bima syaa. Rabb, langit-langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang menciptakannya. Dialah yang mengaturnya. Dan dialah yang berbuat padanya bima syaa', sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia yang berbuat sesuai apa yang dikehendaki olehnya. In kuntum muqinin ay alimin bidzalika ilman mufidan lil yaqin. Jika kalian benar-benar berilmu, ilmu yang akan mendatangkan keyakinan. Fa'lamu, ketahuilah. Anna ar-rabba lil makhluqati huwa ilahuhal haq. Ketahuilah bahwa ar-rabb lil makhluqat, bagi seluruh makhluk ini, dialah sesembahan yang benar. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, la ilaha illa huwa ay la ma'buda illa wajhu. Tidak ada sesembahan kecuali dia, kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla. Wa yuhyi wa yumit ay huwal mutasarrifu wahdahu bil ihya'i wal imatati. Wa sayajma'u wa sayujmi'ukum ba'da mautikum fayujzikum bi'amalikum in khairan in kanal amalu khairan fajaza'uhu khair fa khairun wa in syarran fa syarrun wa in kanal amalu syarran fajaza'uhu syarrun fa syarrun. Kata beliau, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Dia Allah yang akan menghimpun kalian setelah matinya kalian dan membalas amal-amal kalian. Jika amal kalian itu baik, maka imbalannya adalah baik. Dan jika amalan itu adalah jelek, maka imbalannya adalah syarr, yaitu jelek. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allahu Izza wa Jalla adalah satu-satunya sesembahan yang benar, adalah Rabbnya kalian dan Rabbnya nenek moyang kalian yang pertama. Rabbul awwalina wal akhirin, murabbihim bin ni'ami, ad-dafi'u anhumun niqam. Dia Allah pemilik nenek moyang kalian yang pertama dan terakhir. Dia Allah Azza wa Jalla yang mengatur mereka dengan nikmat-nikmat-Nya. Dia Allah Azza wa Jalla yang menolak dari mereka berbagai macam bentuk niqam, yaitu hukuman-hukuman. Falamma qarrara ta'ala rububiyyatahu wa uluhiyyatahu bima yujibul ilma tamma wa yadfa'u syakka, akhbara annal kafirina ma'a hadal bayani fi syakkin yal'abun, ay mungamiruna fi syukuki wa syubuhat, ghafiluna amma khuliqu lahu, qad ishtaghalu bil'abil batil alladhi la yujdi alaihim illa ad-darar. Kata beliau, di saat Allah Azza wa Jalla mengokohkan rububiyah dirinya dan uluhiyah dirinya, ini tentu berkonsekuensi akan adanya ilmu yang sempurna, wujibul ilmat tam, yang akan mewajibkan kesempurnaan ilmu dan akan menolak keraguan. Di saat Allah Azza wa Jalla menetapkan dirinya hak rububiyah, memiliki hak rububiyah dan hak uluhiyah, tentu ini akan mengharuskan adanya ilmu yang sempurna tentang Allah. Dan tentu takrir dari Allah Azza wa Jalla ini menolak keraguan. Allah memberitakan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap penjelasan Allah ini, dia berada dalam keraguan. Fi syakkin yal'abun, mereka bermain-main, yaitu berlumuran dengan keraguan dan syubhat. Di dalam keraguan dan syubhat, mereka lalai dari apa yang mereka diciptakan untuknya. Mereka menyibukkan diri bermain-main dengan kebatilan yang tidak mendatangkan atas mereka kecuali ad-darar, malapetaka. Barakallahu fikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat keberikutnya? Fartaqib intadhir fihimul adab. Tunggulah wahai Rasul Allah hukuman pada diri mereka. Fa innahu qaruba wa ana awanuhu. Maka sesungguhnya azab yang akan menimpa mereka itu sudah dekat waktunya, sudah datang waktunya. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, hari langit datang dengan asap yang nyata jelas. Yaghshannas ayya'ummuhum dhalikad dukhanu wa yuqalu lahum hadza 'adzabun alim. Hari yang langit datang dengan asap yang terang dan nyata yang meliputi seluruh manusia dan dikatakan kepada mereka, ini adalah azab yang pedih. Dukhan yang dimaksud adalah apa? Barakallahu fikum. Asap yang terang dan nyata datang kepada mereka itu apa? وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الدُّخَانِ. Telah berbeda pendapat ulama ut-tafsir apa yang dimaksud dengan asap ini. فَقِيلَ, dikatakan, إِنَّهُ الدُّخَانُ الَّذِي يَغْشَى النَّاسَ وَيَعُمُّهُمْ, yaitu asap yang akan meliputi seluruh manusia dan mencakupi mereka. Hina taqarraban naru minal mujrimina fi yaumil qiyamah. Di saat api itu dekat pada hari kiamat terhadap para pelaku maksiat. Wa annallaha tawa'adahum bi'adzabi yaumil qiyamah. Dan Allah telah mengancam mereka, menjanjikan buat mereka azab pada hari kiamat. Wa amara nabiyahu ayyantadhira bihim dhalika wa yu'ayyidu hadzal ma'na. Dan Allah memerintahkan nabinya untuk menunggu hal itu yang akan menimpa mereka. Makna ini diperkuat, kata beliau, wa yu'ayyidu hadzal ma'na, dan yang memperkuat makna dukhan ini adalah anna hadhihi tariqata hiya tariqatul qur'an fi tawa'udil kuffari wa ta'anni bihim. Yang menguatkan makna bahwa dukhan itu adalah asap yang datang kelak pada hari kiamat yang akan mendatangi para pelaku dosa dan kemaksiatan, karena ini adalah jalan Al-Quran di dalam memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, atau di dalam menunda ancaman itu kepada mereka. Wa tarhibihim bidzalikal yaum wa adzab, dan menakut-nakuti mereka pada hari itu dan azab. Wa tasliyatur rasul, wa tasliyatir rasuli wal mu'minin bil intidhar biman adzahum. Dan di satu sisi ini merupakan selingan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, selingan kepada kaum mukminin untuk menunggu bagi siapapun yang dulu pernah mengganggu mereka di dunia. Barakallahu fikum. Wa yu'ayyidu aidan annahu qala fi hadhihi al-ayah, yang memperkuat juga makna ad-dukhan dengan makna tersebut, apa yang disebutkan di dalam ayat ini, anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka akan menerima peringatan, dan sungguh telah datang kepada mereka utusan yang nyata. Wa hadza yuqalu yaumal qiyamati lil kuffar, ini diungkapkan pada hari kiamat kelak bagi orang-orang kafir. Hina yatlubuna ruju'a ila dunya, di saat mereka menuntut untuk bisa kembali kepada dunia. Fayuqalu, lalu dikatakan, qad dhahaba waqtu ruju', sungguh telah berlalu waktu kembali ke dunia. Ini menurut satu pendapat, bahwa dukhan yang dimaksud adalah, yaitu dukhan di saat dekat api bagi para pelaku maksiat kelak pada hari kiamat. Yang menguatkan ini, karena inilah jalan Al-Quran dalam memberikan ancaman dan menakut-nakuti mereka serta azab, sekaligus menjadi tasliyah, hiburan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, hiburan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin terhadap siapapun yang mengganggu mereka. Kedua, waqila, yang dimaksud dengan ad-dukhan adalah innal murada bidzalik, yang dimaksud dengan dukhan adalah ma asaba kuffara Quraisy hinam tana'u minal iman. Asap yang dimaksud adalah apa yang menimpa orang-orang kafir Quraisy di saat mereka menolak untuk beriman. Wastakbaru 'alal haqqi, mereka menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Fada'a alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kecelakaan atas mereka. Faqala, Allah, beliau berkata, Allahumma a'inni alaihim bisini kasini Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan paceklik, sebagaimana musim paceklik itu di masa Yusuf. Fa arsalallahu alaihimul ju'al 'azima, lalu Allah Azza wa Jalla mengirim kepada mereka tentaranya yang namanya ju', yaitu lapar yang sangat. hatta akalul maita mayyitat wal 'idham, sehingga yang mereka makan adalah bangkai-bangkai dan tulang belulang. Wasaru yarawna alladhi baina as-sama'i wal ardi kahai'ati ad-dukhan wa laysa bihi wa dhalika min shiddatil ju'. Dalam kondisi mereka diuji dengan rasa lapar yang sangat, mereka melihat bayangan antara langit dan bumi bagaikan dukhan, yang itu asap, padahal bukan asap, wa laysa bihi, padahal itu bukan asap, karena dikarenakan kelaparan yang syiddah yang sangat. Barakallahu fikum. Ini satu makna yang disebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an terkait dengan orang-orang kafir yang menolak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan buat mereka, yaitu untuk ditimpakan musim paceklik sebagaimana musim paceklik di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirim atas mereka rasa lapar yang sangat, kelaparan yang besar, sampai mereka memakan bangkai-bangkai, kemudian tulang belulang. Maka tatkala itulah mereka memandang ke atas antara langit dan bumi, yaitu bagaikan asap, ada asap, padahal tidak ada asap, disebabkan karena rasa lapar yang sangat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, fayakunu ala hadha kauluhu yawma ta'tis sama'u bidukhan anna dhalika bin nisbati ila absarihim wa ma yushahidun wa laysa bidukhanin haqiqah. Jadi asap yang dimaksud di dalam ayat ini dengan makna yang disebutkan tadi adalah asap yang dinisbatkan ke pandangan mereka. Dan apa yang mereka saksikan bukan asap yang sebenarnya. Karena lapar, berkunang-kunang semuanya. Barakallahu fikum. Jadi dia memandang antara langit dan bumi, itu ada asap, padahal tidak ada asap. Rahimani wa rahimakumullah. Walam yazalu bihadhihi alhalati hatta starhamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'aluhu ayyad'u Allah lahum ayakshifallahu ayakshifahu Allah anhum fakashafahu Allah anhum. Wa ala hadha fayakunu kauluhu inna kashiful azab qalilan innakum a'idun ikhbarun bi anna allaha sayashrifuhu anhum wa tawa'udun lahum an ya'udu ila al-istikbar wa takdhib wa ikhbar bi wuku'ihi fawaqa'a wa anna allaha sayu'aqibuhum bil batshatil kubra qalu wa hiya waq'atu badr wa fi hadzal qawli nadharun zahirun. Maka di saat mereka berada dalam kondisi ini, kelaparan yang sangat, sampai mereka meminta belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada beliau agar beliau mendoakan kebaikan kepada Allah, agar Allah membukakan mereka, mengangkat bala lapar tersebut dari mereka. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat bala lapar itu dari mereka. Berdasarkan inilah letak firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Inna kashiful azaba qalila. Sesungguhnya kami akan mengangkat azab itu tapi sebentar. Innakum aidun. Kalian pasti juga akan kembali kafir. Innakum aidun. Kalian sesungguhnya kalian akan kembali kafir. Ikhbarun. Ayat ini memberitakan bahwa Allah akan mencabut dari mereka balak lapar itu. Dan juga sebagai ancaman kepada mereka. Ya. Mereka akan kembali angkuh dan sombong mendustakan wa ikhbaru biwuku'ihi fawaqa'a, dan berita serta informasi akan terjadinya pengingkaran dan kedustaan itu dan benar-benar terjadi, dan Allah Azza wa Jalla akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat besar, pukulan yang sangat besar. Qalu wa hiya waqa'atu Badr. Mereka ahli tafsir itu mengatakan ini kejadian pada perang Badar. Namun pendapat ini perlu diteliti dengan penelitian yang nyata. Hadzal qaul nadhar, dalam ucapan ini perlu diteliti dengan jelas. Ini satu pendapat. Pendapat yang ketiga, waqila innal murada bidzalik anna dzalika min asyratis saati wa annahu yakunu fi akhiriz zaman dukhanun ya'khudhu bi anfasin nas wa yusibul mu'minin ma'ahu ka hay'atid dukhan. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan dukhan adalah yaitu dukhan asap yang menjadi tanda dari tanda-tanda hari kiamat, bahwa asap ini akan terjadi di akhir zaman, dukhan yang akan mengambil jiwa-jiwa manusia dan akan menimpa kaum mukminin, yaitu mencabut nyawa mereka bagaikan ad-dukhan, yaitu asap yang datang. Kata beliau, wal qawlu huwal awwalu. Ucapan yang mendekati adalah yang pertama. Ucapan yang pertama bahwa itu terjadi pada hari kiamat. Wa fil ayati, kata beliau, ihtimalun annal murada biqaulihi fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun anna hadha kulluh yaumal qiyamati. Allahu Akbar. Ayat ini ihtimal. Ada kemungkinan, al-ihtimal, ihtimal, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, tunggulah pada hari langit itu datang dengan asap yang terang, yang meliputi manusia. Ini adalah azab yang pedih. Wahai Rabb kami, bukakanlah, angkatlah azab ini dari kami. Sesungguhnya kami beriman. Maka Allah mengatakan bagaimana mereka akan menerima peringatan, dan mereka atau telah datang kepada mereka Rasul yang membawa keterangan. Lalu kemudian mereka berpaling darinya, dan mereka mengatakan bahwa dia adalah titipan, dititipkan pengajaran dan lagi gila. Ya, kemungkinan ini, kata beliau, semuanya terjadi pada hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil pada ayat yang ke-15 sebagai penutup, barakallahu fikum, bahwa inna kashiful azab qalilan innakum a'idun yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun. Sesungguhnya kami akan mengangkat azab sebentar dan kalian pasti akan kembali. Maka pada hari kami memukul, menyiksa dengan siksaan yang besar, sesungguhnya kami pasti akan membalas, kata Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa anna qawlahu, bahwa firman Allah Azza wa Jalla, inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun yawma nabtisul batshatal kubra inna muntakimun, anna hadha ma waqa'a li Quraisy kama taqaddam. Bahwa ini apa yang telah terjadi pada orang Quraisy sebagaimana yang telah lewat. Wa idza nazalta hadhihi al-ayat ala hadzainil ma'nayain lam tajid fil lafzi ma yamna'u min dzalik. Apabila engkau letakkan ayat-ayat ini kepada dua makna yang telah lewat, anda akan menjumpai dan tidak menemukan pada lafaz yang menolak hal itu, kata beliau. Bal tajiduha mutabaqatan lahuma atammal mutabaqah wa hadha alladhi yadhhar 'indi wa yatarajjah wallahu a'lam. Kata beliau, bal, bahkan engkau akan menjumpai kecocokan pada keduanya dengan sesempurnanya kecocokan, dan inilah yang nampak di sisiku dan yang kuat di sisiku, kata beliau, wallahu a'lam. Jadi kedua makna barakallahu fikum yang disebutkan benar-benar ya terkait dengan ayat ini. Kalau diletakkan ayat-ayat ini kepada dua makna tersebut, anda tidak akan menemukan lafaz yang menolaknya. Bisa ini dan bisa itu. Artinya bisa ayat ini untuk berbicara apa yang terjadi pada hari kiamat. Perintah Allah menunggu kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang menyakitinya di dunia. Akan datang duhan, yaitu asap, di saat api itu dekat bagi para pelaku maksiat tersebut. Makna yang kedua, apa yang terjadi pada kafir Quraisy di saat mereka menolak kebenaran, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan malapetaka. Allah mengirim pasukan yang namanya ju', yang namanya lapar, barakallahu fikum. Allah mengirim yang namanya lapar untuk membasmi mereka. Ya, mengobrak-abrik tatanan hidup mereka sampai mereka memakan bangkai-bangkai, kemudian tulang belulang. Dalam kondisi kelaparan yang sangat, mereka melihat antara langit dan bumi itu seolah-olah ada asap. Padahal tidak ada asap, barakallahu fikum. Maka di saat kemudian Allah menyebutkan, kami akan buka buat mereka, yaitu azab tersebut. Mereka mencari belas kasihan Nabi alaihissalatu wassalam, meminta untuk didoakan oleh Allah, didoakan oleh beliau kebaikan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Setelah diangkat oleh Allah, mereka kembali kafir. Lalu Allah Azza wa Jalla mengancam, kami akan menyiksa mereka, memukul mereka dengan siksaan atau dengan pukulan yang besar. Dan itu terjadi pada perang Badar. terjadi barakallahu fikum pada perang Badar, yaitu pukulan yang sangat telak terhadap mereka di saat sederetan tokoh-tokoh kafir Quraisy tewas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yauma nabtisul baqshatal kubra inna muntaqimun. Kami membalas, kata Allah Azza wa Jalla, mereka yang melecehkan, mereka yang menghina, mereka yang menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada mereka, barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga, ma'asyiral ikhwah. Selama seseorang itu berada di atas jalur yang lurus, maka harus dia menjadikan segala ujian, tantangan, celaan, pesakitan di jalan yang lurus itu menjadi tasliyah, selingan. Kalau itu menjadi selingan, berarti dia menyiapkan diri untuk dihibur. Barakallahu fikum. Loh, kok menjadi hiburan? Iya. Pertama, dengan itu dia bisa menguji kadar kesabarannya, tawakalnya dia kepada Allah. Iya. Gantung dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia berada dalam kelurusan tetapi ujiannya besar, di situ dia akan melihat barakallahu fikum dirinya sendiri. Kemudian yang keberikutnya, bahwa orang atau teman engkau di jalan ini adalah orang-orang yang terhormat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada iwasalihin. Mereka-mereka ini yang telah berjalan atau teman engkau di perjalanan yang lurus tersebut. Kalau mereka melalui jalan yang lurus ini telah sampai kepada nikmat Allah yang dipersiapkan, berarti siap-siap engkau untuk mendapatkannya. Tetapi belajar dari apa yang mereka miliki di saat dalam perjalanan yang lurus itu, beragam-ragam ujian dan cobaan, bewarna-warni fitnah yang dihadapi, rahimani wa rahimakumullah. Disitulah letaknya sifat-sifat agung yang kita belajar untuk menghiasi diri padanya. Keikhlasan kita, kesabaran kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.